مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. أما بعد, melanjutkan kitab menyingkap tabir. Setelah kita mengetahui hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid, yaitu salat, tawaf, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, membawa Al-Quran dengan niat membacanya, puasa bersuci dengan niat ibadah, menetap di dalam masjid, berjalan melalui dalam masjid jika tidak khawatir darah menetes dan mengotori masjid, bersenang-senang atau menyentuh di antara pusar dan lutut istri, dan yang terakhir talak atau cerai. Di minggu yang lalu atau di pelajaran yang lalu telah kita bahas satu persatu. Kita lanjutkan, semua hal-hal tersebut yang 11 tadi tetap diharamkan sampai wanita itu suci dan bersuci atau mandi haid. Jadi tidak cukup dengan berhentinya darah haid yang diharamkan atas wanita selesai, tidak. Tapi sampai dia bersuci, sampai mandi hadas, baru ke-11 perkara tadi dibolehkan. Namun tidak semuanya. Makanya kita katakan kecuali puasa. Begitu darah jam 4 berhenti, azan jam 4 lewat 3 menit ya, jam 4 berhenti, maka wajib atasnya puasa. Belum mandi tetap wajib. Mandinya nanti habis subuh lah bas. Yang kedua, bersuci mandinya ya, karena bagi wanita yang haid haram atasnya bersuci dengan niat ibadah. Tapi kalau misalnya hadasnya berhenti, haidnya berhenti, wajib atasnya bersuci. Kemudian bercerai. Begitu darah berhenti, dicerai sama suaminya, jatuh talaknya langsung masuk dalam iddah. Walaupun dia belum mandi hadas, tidak menjadi haram. Begitu pula salat, jika tidak ada air atau debu untuk bersuci, berhenti haid, wajib atasnya mandi. Sebelum mandi dilihat enggak ada air, waktu salat mau keluar harus tayamum, ternyata debu juga enggak ada, maka dia wajib atasnya melaksanakan salat tanpa wudu dan tayamum, atau salat faqidut tahurain atau hurmatan lil, dan wajib atasnya mengqadha salat tersebut. Hukum mentalak atau mencerai istri yang sedang haid. Jadi kita katakan hukum aslinya adalah haram. Haram bukan berarti tidak sah. Ya. Dalam muamalat itu ada yang haram tapi sah, ada yang halal tapi tidak sah, ada yang haram dan tidak sah, ada yang halal dan sah. Jadi jangan begitu dikatakan haram berarti tidak sah, enggak. Seperti halnya haid, haram suami menceraikan istri yang sedang haid. Haram, tapi sah enggak talaknya? Sah. Jatuh talaknya. Haramnya karena sang suami memperpanjang masa iddahnya si perempuan. Karena terhitung iddah itu begitu dia suci. Begitu dia suci masuk iddah. Nah, sebelum dia suci ini memperpanjang masa iddah haram karena menzalimi, mengambil hak orang lain. Bukan cerainya tidak sah. Hukum menceraikan istri saat haid diharamkan atas suami karena memperpanjang masa iddah wanita yang terhitung dari sejak dia suci, kecuali dalam beberapa hal. Di antaranya, satu, jika saat suami menceraikan istrinya bertepatan dengan berhentinya darah haid. Begitu suami mengatakan, si Zaid mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan engkau, darah haidnya berhenti, maka tidak haram. Atau suami mengatakan, aku ceraikan engkau di saat haidmu berakhir. Aku ceraikan engkau, kata si suami, ya, kata si Zaid pada istrinya, aku ceraikan engkau begitu darah haidmu berakhir, berhenti. Begitu berhenti darahnya, jatuh tolaknya. Nah, ini namanya tolak bitta'lig. Tolak dengan digantungkan kepada sesuatu. Nah, ini di Indonesia kita harus banyak belajar tentang apa? Bab pernikahan. Kawin pada mau, ya. Ada bisa giliran berantem cerek mulu, ya. Tapi enggak tahu udah jatuh apa belum. Hati-hati, ya. Yang kedua, jika istri belum disetubuhi oleh suami. Kalau belum disetubuhi, walaupun di masa haid, maka tidak haram. Kenapa? Karena wanita yang belum disetubuhi tidak memiliki iddah. Cerai sekarang juga dia mau kawin, enggak apa-apa. Karena belum disetubuhi. Karena istri yang belum disetubuhi tidak memiliki iddah. Yang ketiga, jika istri hamil sebab suami, berarti hamil karena nikah. Hamil karena nikah, hamil itu ada tiga. Ada hamil karena nikah, ada hamil karena zina, ada hamil karena syubhat. Kalau hamil karena nikah, ya, ini anaknya terhormat, ibunya terhormat, ayahnya terhormat, keberadaan semuanya dianggap, dan iddah si perempuan yang sedang hamil tidak bergantung dengan haid melainkan dengan melahirkan, walaupun si istri saat hamil mengalami haid. Karena menurut pendapat terkuat al-ashah bahwa perempuan hamil mungkin haid. Paham? Jadi jangan kaget dulu kalau lagi hamil tiba-tiba keluar darah. Wah, kebingungan lah, jangan. Itu mungkin darah haid. Sama. Adapun hamil karena zina, bapaknya enggak terhormat, ibunya enggak terhormat, anaknya pun demikian, dianggap tidak ada anaknya. Dalam secara hukum zahir, hukum syariat, anaknya seperti ditiadakan. Jika si perempuan yang hamil ini menikah, maka pernikahannya sah. Enggak ada satu ulama pun dalam kitab-kitab fikih yang menyuruh kita kalau menikahi wanita yang hamil begitu lahir nikahin lagi, enggak ada. Ya. Jadi pernikahannya sah, tapi bagi si bapak jika kandungan yang dia ada di perut sang istri dari sejak dia menikah sampai melahirkan, jaraknya dari sejak dia menikah sampai melahirkan 6 bulan lebih 2 saat. Saat keluarnya sperma dan saatnya melahirkan. 6 bulan lebih 2 saat. Maka anak tersebut dinisbatkan kepada suami walaupun bukan dia yang menghamilinya. Misalnya ada perempuan hamil 2 bulan. Ya Allah, 7 bulan lagi mau ngelahirin, dikawinin. Yang menghamilinya kabur. Nah, makanya jagain anak perempuan kita ya. Yang menghamilinya kabur. Kemudian ada orang gak tega nutupin aibnya, dikawinin. Maka anak itu dinisbatkan kepada yang menikahinya. Paham? Tapi kalau kurang dari 6 bulan atau pas 6 bulan dari sejak menikah sampai melahirkan pas 6 bulan, maka anak tersebut tidak memiliki bapak atau disebut anak zina. Dan wajib bagi yang menikahi perempuan tersebut, baik dia yang menghamilinya atau bukan dia yang menghamilinya, wajib atasnya mengiklan, mengabarkan di muka umum atau di depan hakim bahwa anak ini bukan anak saya. Wajib. Jika dia tidak melakukan itu, kata Imam Asy-Syafi'i, hukumnya dosa besar selama-lamanya sampai dia mengakui. Dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya kafir. Na'udzubillah. Faham? Ini hamil karena zina. Kal adam, seperti tidak ah? Tidak ada. Bahaya ya. Ada lagi hamil karena syubhat. Tamam? Syubhat itu ada 3. Ada syubhat fa'il, syubhat tariq, syubhat amal. Walhasil diantaranya syubhat tariq yang banyak. Di Indonesia banyakkan syubhat tariq. Kenapa kita katakan demikian? Nah, ini harus diperhatiin. Menurut madhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, nikah itu harus ada wali yang adil dan 2 saksi yang adil minimal. Siapa itu yang adil yang tidak pernah melakukan dosa besar? Atau pernah melakukan dosa besar kemudian dia taubat dan teruji selama 1 tahun dia tidak mengulanginya lagi? Itu kembali keadilannya. Kira-kira bapak-bapak zaman sekarang banyak gak yang melakukan dosa besar? Berapa banyak yang meninggalkan sholat? Berapa banyak yang meninggalkan puasa Ramadan? Berapa banyak yang minum minuman keras? Intabih. Ini yang pertama. Atau adil itu yang jarang melakukan dosa kecil. Jarang melakukan dosa kecil. Nah, ini masalah jarang melakukan dosa kecil kita bahasnya pada saksi. Melihat wanita yang bukan mahram adalah dosa kecil. Nah, kita tiap hari ngelihat tuh, di Indonesia ke depan perempuan, ke samping perempuan, mau ke bawah perempuan, Taib, itu gak bisa dihindari. Karena Imam Ghazali mengatakan di zaman beliau sudah susah nyari orang yang adil, maka cari seringan mungkin. Taib, seringan mungkin. seringan mungkin, yaitu orang yang tidak memperhatikan perempuan. Nah, ini minimal kita panggil ustadz kalau ngawinin. Tapi yang anehnya ustadznya bloon. Kenapa kita bilang bloon? Tuh perempuan sama laki belum kawin udah dikerudungin berdua. Dosa apa enggak? Hah? Dosa apa enggak? Dosa. Kita diam akan dosa ini sama juga melakukan dosa itu. As-sukutu 'alal ma'siyah ma'siyah, saat itu dicabut keadilannya. Maka menurut mazhab Syafi'i tidak sah pernikahannya. Paham apa enggak? Ada penghulu bilang, mana calon mempelai wanitanya? Kita bilang, enggak boleh pak. Kita bermadhab Syafi'i. Ah, Pak Habib nih, jangan terlalu ekstrim lah, jangan terlalu keras lah. Giliran pacaran, namaran kagak dipapain, kagak diomongin, kagak diomelin. Apa jawab kita? Pak, kalau maksiat enggak pakai syarat. Kalau maksiat gak pakai syarat, kalau ibadah harus pakai syarat pak, jangan digampangin syariat Allah. Ini yang terjadi banyak di tengah-tengah kita ya. Besok-besok kalau mau kawin, bersihin dari perempuan, maknya mau lihat ngintip aja. Sakral-sakral, kalau udah tahu sakral, jaga betul-betul keutuhan syariat Allah, jangan akhirnya jadi syubhat. Karena menurut mazhab Imam Malik, kawin itu enggak perlu saksi. Cukup dikasih tahu warga bahwa anaknya udah kawin. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, enggak perlu wali, yang penting saksi. Dengan syarat-syarat yang lainnya, jangan diambil separuh doang ya. Sama? Dengan syarat-syarat yang lainnya. Maka dengan demikian minimal, ya minimal kita katakan pernikahan itu syubhat. Kalau pernikahan syubhat, ini disebutnya syubhat tariq. Kalau pernikahan itu syubhat, maka anaknya dianggap. Anaknya anak si bapak. Mewariskan dan diwarisi. Tapi di akhirat, wallahu a'lam. Makanya hati-hati. Kita pengen punya anak waladun salihin. Waladun salihun yad'ulah. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jangan gampangin pernikahan. Jangan manggil ustadz suruh baca khutbah nikah doang. Konsultasi ke ustadz gimana cara pelaksanaan yang baik. Kalau misalnya pak, saya gak bisa nih pak, istri saya bawel pak, maunya begini, begini, begini. Gampang. Bapak bawa mantu bapak ke rumah saya, ke rumah Kiai Rashid atau ke rumah ustadz siapa bapak kandungnya, calon mempelai pria sama dua saksi panggil, aketin di rumah. Besok belaga aja udah ya, yang penting nikahnya udah bener dulu. Nunggu ini masalah sakral nih, kalau sakral emang harus disoting. Malaikat juga punya sotingan, tenang aja, ntar di akhirat tonton kamera kita habis begitu apa? Kiamat ah? Habis kamera malaikat terus. Diputer entar. Jangan sia-siakan hidup kita. Sama. Nah, kalau misalnya hamil karena syubhat ini, maka iddahnya dua kemungkinan. Dengan melahirkan atau dengan haid. Dengan tiga kali suci. Paham? Begitu tiga kali suci, selesai. Suci yang ketiga ya. Atau disebutnya dengan tiga kali haid. Baik. Jika istri hamil sebab suami karena iddah yang sedang hamil. Jika istri hamil sebab suami karena iddah wanita yang sedang hamil dengan melahirkan. Begitu melahirkan, dia besoknya mau kawin gak apa-apa. Ya suaminya sabar aja ya. Namun jika hamilnya sebab zina atau syubhat, maka tetap diharamkan mencerai istri saat haid. Nama dia kawin sama perempuan hamil karena zina, berantem mulu. Lagi haid diceraiin, haram. Karena iddahnya dengan haid kalau yang dari zina, bukan dengan melahirkan. Kalau yang syubhat dengan dua kemungkinan, dengan hamil, dengan apa, melahirkan atau dengan haid. Karena iddah istri yang hamil karena zina dengan tiga kali haid dan bukan dengan melahirkan. Sedangkan iddah istri yang hamil karena syubhat dengan tiga kali haid atau dengan melahirkan. Yang ketiga, yang keempat, sebab ila. Tahu ila? Ila adalah suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan lebih. Sumpah suami. Nah, ini hak bagi si istri setelah 4 bulan mengadu kepada hakim untuk meminta cerai. Atau keluarganya mengadu dengan hakim begitu mendengar suaminya bersumpah. Maka suaminya diwajibkan oleh hakim untuk mencerai istri atau membayar kafaratul hinth, kafarah sumpah. Amam, antara dua. Kalau enggak pakai sumpah, kalau enggak pakai sumpah, idza disebutnya, idza haram juga hukumnya. Amam, suami kerja di luar negeri, di luar kota, 4 bulan enggak pulang-pulang, haram. Karena perempuan itu kalau udah 4 bulan udah enggak tahan. Makanya Sayyidina Umar dulu pernah keliling Madinah malam-malam mendengar teriakan. Laula makhafata rabbi la uharrikanna hadha sarir. Kalau bukan karena takutnya aku dengan Allah, maka aku akan goyangkan kasurku ini. Terdengar oleh Sayyidina Umar teriakan seorang wanita, gemetar Sayyidina Umar. Dipanggil para sahabat, besok disuruh tanya kepada istri-istri mereka. Berapa lama kuat nahan? Kumpul lagi, mereka hampir rata-rata mengatakan 4 bulan. Dan itu ditepatkan dengan masa iddah yang paling lama 4 bulan 10 hari, iddatul wafah. Kalau suaminya meninggal, iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari, habis itu kawin deh. Ya? Jangan sok jadi malaikat. Sama, ini bahayanya. Suami kerja lebih dari 4 bulan gak memberi nafkah batin kepada istrinya, hukumnya haram. Faham? Nah, kalau misalnya istri menuntut cerai kepada hakim dengan ilaknya suami, maka diperbolehkan dan tidak diharamkan. Walaupun dia dalam keadaan haid. Yang kelima, sebab khulu. Apa itu khulu? Istri meminta cerai dari suami. Nah, Isbadu ada kitabnya. Ya, istri meminta cerai kepada suami dan suami mengiyakan dengan syarat memberikan uang ataupun bayaran yang kembali untuk suami. Istrinya udah gak kuat sama suaminya, udah pegel. Lagi head dia bilang, udah ceraiin saya, kata suaminya, boleh. Kalau kamu mau saya ceraikan, kasih dulu saya duit 20 juta. Ini disebut khulu. Begitu si istri kasih, jatuh cerainya, jatuh khulu'nya. Dan khulu', jika terjatuh khulu' ini, terjadi khulu', maka suami gak bisa rujuk kecuali dengan akad baru dengan persetujuan istri. Beda dengan cerai. Kalau cerai satu, cerai dua boleh rujuk walaupun istrinya gak setuju. Tapi orang kita ini kadang-kadang blow on juga. mau rujuk sama bini nanya, kita rujuk yuk. Bininya bilang kagak, ya kagak rujuk. Harusnya dia punya kendali, saya kembalikan kamu ke dalam pernikahan saya. Selesai. Istrinya setuju, enggak setuju, rujuk. Ini pentingnya kalau kita belajar, ya. Nah, yang ngaji di sini nih, ya. Bininya lagi biar gedek kayak gimana enggak berani minta cerai, ntar pada minta duit lagi, ya. Nah, ini pentingnya belajar. Nah, tapi jangan apa? Jangan dimainkan, ya. Kita juga jangan memenjarakan perempuan, ya, mentang-mentang kita dikasih hak. Allah memberikan kita hak karena kita memiliki akal yang bijaksana. Kalau cerai itu dikasih pada perempuan, tiap hari kita diceraiin. Ya, kalau perempuan megang kendali, cerai. Tiap hari suaminya diceraiin sama dia. Tapi Allah tahu, dikasih kendali cerai itu pada suami karena memiliki kebijakan dalam mengambil keputusan. Jangan kita menjadi orang yang belajar malah memperalat perempuan. Paham? Kasihan ya, perempuan itu kasihan. Yang keenam, sebab perkelahian yang dahsyat sehingga tidak dapat dipertemukan. Udah gak mau bertemu lagi nih. Laki sama bini udah gak bisa dipertemukan. Maka keduanya mengutus utusan yang adil dan terpercaya untuk memutuskan perceraian istri dan suaminya. Diskusi keluarga. Udah kalau gitu kita jatuhkan aja cerainya dia. Selesai. Walaupun dalam keadaan haid tidak haram. Yang ketujuh, jika seorang tuan mengatakan kepada budak wanitanya, jika suamimu menceraikanmu, maka aku merdekakan kamu. Dan suaminya tahu, lalu menceraikan istrinya tadi, menceraikannya. Maka walaupun dalam keadaan haid tidak haram suaminya, karena Islam menganjurkan untuk membebaskan budak. Dengan syarat tuannya tidak menarik kata-kata sebelum suami si budak menceraikan istrinya. Karena pembebasan budak bersyarat ini bisa ditarik oleh si tuan. Beda kalau cerai. Cerai bersyarat tidak bisa ditarik. Ya, misalnya si suami bilang, kalau kamu keluar rumah, ya, saya ceraikan kamu. Tapi gak jadi deh, gak bisa. Istrinya keluar, jatuh cerai. Walaupun suami bilang tadi gak sengaja, gak bisa. Sama, beda dengan pembebasan budak, karena budak ini milik. Boleh kita jual, boleh kita kasih orang, boleh. Tapi kalau istri tidak. Begitu kita mengeluarkan kata-kata, dia punya hak kuasa penuh atas dirinya. Karena pernikahan bukan jual beli. Aha. Karena kemerdekaan budak sangat diharapkan dalam Islam. Paham apa enggak? Paham ya? Jadi masalah menceraikan istri itu hati-hati. Kalau bisa ya. Nah, kita anak laki masuk rumah, kalimat cerai gantung deh depan pintu, jangan bawa masuk ke dalam. Nah, kebun binatang jangan dibawa-bawa, karena itu bisa jadi kinayah dalam perceraian. Ila jangan dibawa, ada lagi bab zihar jangan dibawa. Dan banyak yang harus dipelajari. Masih banyak yang harus dipelajari agar kita terhindar dari hal-hal yang kita enggak inginkan. Andai kata ada suami menceraikan istrinya 3 kali udah, tapi masih satu rumah, masih punya anak-anaknya anak zina. Hubungannya hubungan zina. Lah kan belum keluar surat dari pengadilan. Surat pengadilan itu cuma catatan. Hukum itu hukum Allah, enggak perlu dicatat. Hukum itu hukum Allah, enggak perlu dicatat. Yang nyatat udah ada Munkar wa Nakir, Ragib dan Atid. Udah nyatat. Gak perlu lagi apa? Pencatatan. Tapi kita menghormati. Inilah orang Islam Indonesia. Menghormati peraturan negara. Catat. Oke, kita catat. Sama. Nah, yang anehnya lagi di Indonesia ini kebablasan juga. Suami sudah menceraikan istrinya, masih dipanggil ke pengadilan, kan lucu. Cerai itu kapan boleh ke pengadilan? Jika sang istri menuntut cerai. Tapi kalau suami sudah menceraikan, gak butuh lagi ke pengadilan. Cukup dia katakan, Pak, saya sudah ceraikan istri saya. Harusnya langsung dikeluarin, gak bakal ditanya kenapa. Harus ada sidang inilah. Nah, ini kebablasan. Kebablasan sehingga banyakkan orang awam itu mengira kapan dia bercerai jika sudah punya surat cerai. Ini yang bahaya. Sehingga kesian siapa? Perempuan. Udah dicerai 3 kali, 4 kali sama lakinya. Tapi dia masih pasrah sama lakinya. Padahal itu bukan suaminya. Dosa. Ya. Dia dicerai, ditinggalin sama lakinya. Tapi kagak apa? Kagak kunjung surat keluar. Karena biaya gak mampu. Amam? Akhirnya dia terus menjanda, gak bisa kawin, gak tanya sama ulama. Kesian siapa yang kesian? Perempuan. Ini harus dia apa? Dipelajari benar-benar. Semoga pemerintah kita cerdas ya. Ya, khususnya pengadilan agama nih. Amam? Jangan sampai hukum-hukum Islam itu diobok-obok. Jangan. Anda punya Al-Quran, Anda punya hadis, Anda punya a'immah dalam fikih. Bagaimana hukum-hukum yang harus dijalankan di negeri kita? Kita sangat menghormati negara kita, peraturan negara kita, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, misalnya sekarang orang mau kawin lagi harus izin sama bini. Nah, ini melanggar syariat nih. Mana ada bini yang izinin? Ya lafu minnak deh, kita tinggalin tuh peraturan. Sama. Tapi kalau peraturannya yang benar, ya, makan dengan label yang halal, ahlan wa sahlan. Aku ikuti. Bahkan yang bukan berkaitan dengan syariat, naik mobil pakai sabuk pengaman, kita pakai, kenapa? Amam, ini peraturan negara kita, kita gunakan. Naik motor pakai helm, pakai, kenapa enggak? Kita hormati peraturan negara selagi tidak melanggar hukum Allah. Kalau udah melanggar hukum Allah, maaf dah. Ya, saya jangankan dikeluarkan dari Indonesia, dikeluarkan dari dunia masih milih Allah daripada dunia. Aha, enggak ada apa? Timbang rasa dalam hukum Allah. Maka dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membenahi akidah kita, membenahi syariat kita khususnya di pemerintahan kita, agar tidak kisruh mana hukum yang sebenarnya, sehingga orang awam itu tahu mana yang hak itu hak, mana yang batil itu batil. Tamam? Jadi mohon kepada bapak penghulu yang hadir di sini, jangan pernah manggil wanitanya kalau mau ngawinin orang. Kalau perlu para wanita masuk. Kenapa takut? Nah, inilah akan datang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah zaman yang salah itu benar, yang mungkar itu ma'ruf, yang ma'ruf itu mungkar. Coba kalau kita ngomong kayak gini, perempuan masuk, wah, ajaran siapa itu? Langsung pada protes. Betul? Tapi giliran mana perempuan laki campur sini, lihatnya, saksikan, sakral, ha? Untung sakral enggak sakaratul maut, ha? Sama. Walhasil udah apa? Udah zaman kita. Zakat harus pakai beras. Ajaran siapa itu? Boleh pakai duit. Ya kan? Akan terlihat kata Nabi, yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar itu ma'ruf. Ini zaman kita. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian, diperbaiki akdun nikah kita, dijauhkan kita dari perpisahan dengan istri-istri kita. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah.